semakin lama ku coba terus tertawa. Semuanya terasa jauh, terbungkus dalam bayanganmu. Semuanya takkan berpaling, satu sisi yang jelas darimu. Rasa jauh, bawalah anganku terbang jauh bersama mimpimu. Yang pasti mentari ini